Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Talib Linalil Ma'arib, karya Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang fikih madhab Hambali. Kita masih membahas tentang syurutus salah, syarat-syarat salat, dan masih membahas tentang syarat salat terkait dengan pakaian atau terkait dengan menutup aurat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hal-hal yang terkait dengan menutup aurat yang bisa membatalkan sholat. Dan juga hal-hal yang terkait dengan menutup aurat atau pakaian yang dimakruhkan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan membahas terkait masalah ini, masalah menutup aurat atau masalah pakaian yang diharamkan dan dibolehkan. Penulis mengatakan, وَتَحْرُمُ خُيَلَاءُ fi thawbin wa ghairihi, dan diharamkan sombong di dalam berpakaian dan di dalam menggunakan yang semisalnya, yang lainnya. Ya, yang lainnya di sini semisal menggunakan sorban, ya, menggunakan gutrah, menggunakan celana atau yang lainnya yang semisal dengan pakaian. Tidak boleh sombong dalam salah satu dari itu semua. Ya, dalam menggunakan pakaian, dalam menggunakan sorban, dalam menggunakan imamah, dalam menggunakan gutrah atau sandal, ya, atau celana atau yang lainnya, nggak boleh sombong dalam semua itu. Hendaknya seorang muslim itu tawadhu, ya, hendaknya seorang muslim itu tidak tafakhur, tidak suka pamer, tidak berbangga dengan urusan dunianya, dengan masalah dunianya. Maka pakailah pakaian yang menampakkan kezuhudan, menampakkan kewibawaan, ya, menampakkan tawadhu. Dan di antara pakaian yang termasuk kesombongan adalah pakaian yang isbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari." Semua pakaian yang menjulur sampai di bawah kedua mata kaki berupa sarung, maka tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak boleh isbal. Isbal itu menjulurkan pakaian, memakai pakaian yang panjangnya melebihi kedua mata kaki bagi laki-laki. Larangan isbal bagi laki-laki. Hukumnya haram. Dan di dalam mazhab Hambali, isbal itu hukumnya diharamkan baik dengan sombong ataupun tanpa sombong. Jadi walaupun tanpa sombong tetap diharamkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi katakan semua yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nabi tidak merinci di sini apakah karena sombong atau karena bukan sombong. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan wa iyyaka wa isbalal izar fa innahu minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Jauhilah isbal dalam berpakaian, karena isbal itu termasuk kesombongan. Kata Nabi, isbal adalah kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka ketika salat ataupun di luar salat tidak boleh berpakaian yang melebihi mata kaki, isbal. Namun andaikan orang itu berpakaian isbal ketika sholat, maka sholatnya tetap sah. Ya, namun dia berdosa karena melakukan isbal. Kemudian wa taswirun wasti'maluhu fi ghairi farshin atau faroshin wa tasawwudin. Dan tidak boleh taswir. Taswir itu menggambar makhluk bernyawa. Wasti'maluhu, dan menggunakan gambar makhluk bernyawa. Ya, dalam masalah bab gambar makhluk bernyawa itu ada dua bab. ada bab taswir, menggambar, dan ada bab istikmal, menggunakan gambar. Yang mana dua-duanya ini terlarang, namun dua bab ini jangan disamakan. Ya. Yang satu lebih parah daripada yang lain, yaitu taswir lebih parah daripada istikmal atau iqtina usurah, ya, menggunakan atau memanfaatkan gambar. Menggambar lebih parah. Dan juga masalah istikmal, di sana ada beberapa rincian. Ada beberapa keadaan di mana penggunaan gambar makhluk bernyawa dibolehkan. Contohnya di sini, beliau katakan kecuali gambar yang digunakan di farsh, di kasur, spray, atau tasawudin, atau di bantal. Kenapa? Karena kata para ulama, gambar yang digunakan untuk spray, di kasur, atau di bantal itu gambar yang terhina, gambar yang dihinakan. Dan gambar yang dihinakan hukumnya boleh. Wa ala dzakarin ma ghalibuhu harirun dhuhuran. Dan diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang mayoritasnya berasal dari sutra. Dhuhuran yang nampak, ya, yang sutranya itu nampak. Sebagaimana hadis sudah kita sebutkan kemarin, Nabi mengatakan وَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُرِهَا. Dihalalkan emas dan perak untuk wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan emas dan perak untuk laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan perkataan dhuhuran di sini menunjukkan ada penggunaan sutra yang dibolehkan, sebagaimana nanti akan kita jelaskan di sini. Kemudian wa mansukhun bidhahabin aw fiddatin qabla istihalatin. Dan diharamkan menggunakan pakaian yang merupakan campuran, ya, emas atau perak sebelum dia mengalami pengubahan bentuk. Ya, sebelum dia istihalah berubah bentuk menjadi bahan yang lain. Dia andaikan ada pakaian, ya, baik pakaian besi atau pakaian kain, ya, yang dia merupakan campuran perak atau emas. Walaupun hasil akhirnya bukan emas atau perak, tapi ada campuran, dan campurannya itu ghalib, mayoritas, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Di catatan kaki nomor 1, ya, di sana disebutkan ay qabla ayatahawwala min halati dhahabi wal fiddati ila halatin ukhra bi sababin nari wa nahwihima. Yaitu maksudnya sebelum dia berubah dari emas atau perak menjadi material yang lain. Artinya awalnya emas dan perak, tapi dicampur dengan bahan yang lain. Kemudian hasil akhirnya berubah menjadi material yang baru. Bisa baminar karena dibakar atau digunakan proses yang lain. Tapi kalau asal dari bahannya itu emas atau perak, maka tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang seperti ini. Kemudian, nah ini sampai sini selesai pembahasan pakaian yang diharamkan. Ya. Kemudian kita lanjut pada pakaian yang dibolehkan. Makanya dibolehkan di dalam sholat dan juga tentunya dibolehkan di luar sholat. Wa yubahu, dan dibolehkan ma suddiya bi ibri samin wa ulhima bi ghairihi. Dibolehkan menggunakan kain atau pakaian yang dibuat dari bahan kain yang ditenun dengan ibrisam. Ibrisam adalah nama kain, salah satu jenis kain sutra yang paling terbaik, ya, disebut dengan ibrisam. Jadi kata beliau dibolehkan menggunakan kain yang ditenun dengan kain sutra ibrisam dan dicampurkan dengan bahan yang lain, ya, dengan bahan yang kain yang lain. Ya, ketika ditenun kemudian bercampur dengan misalnya kain katun, ya, atau wol atau yang lain, ditenun jadi satu. Ya, maka kalau dicampur dengan ibrisam sutra tadi boleh. Ya. Tapi kata para ulama ada syaratnya. Syaratnya sutranya tidak kelihatan. Ya, sutranya itu dia bercampur sehingga ada di dalam gitu ya. Kalau kita bayangkan menenun itu kan nanti antara benang yang satu dengan benang yang lain kan bercampur ya. Dia akan saling melingkari, akan saling menutupi. Nah, maka boleh menggunakan kain sutra yang dicampur dengan kain yang lain, dengan benang dan dengan benang yang lain dengan syarat sutranya enggak kelihatan. Artinya ketika sudah jadi kainnya yang merupakan kain campuran tadi tidak terlihat ini kain sutra walaupun di sana ada bahan sutranya. Nah, maka ini boleh digunakan. Wa khalisun li hikatin, dan dibolehkan menggunakan kain sutra yang murni sutra bukan campuran untuk hikah. Ya, hikah itu penyakit gatal-gatal. Sebagaimana dalam hadis rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdurrahmani liz-Zubairi wa li Abdurrahmani fi lubsil hariri li hikatin bihima. Rasulullah SAW membolehkan kepada Zubair ibn Awam dan juga Abdurrahman bin Auf untuk menggunakan kain sutra karena mereka berdua terkena penyakit gatal. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kain sutra itu punya efek membantu penyembuhan penyakit gatal ya, dengan cara dipakai. Jadi kalau kulitnya terkena penyakit gatal, maka pakai pakaian sutra. Dan ini bisa menyembuhkan berdasarkan hadis ini. Dan karena ada hajah, ada keperluan demikian, maka dibolehkan. Para ulama mengatakan, larangan menggunakan kain sutra adalah untuk menghindarkan diri laki-laki dari kesombongan. Ya, menggunakan kain sutra, sutra itu kan bagus, ya, mengkilap, halus, maka akan menyebabkan timbulnya rasa bangga, rasa sombong dalam hati pemakainya. Nah, ketika ini digunakan untuk suatu kebutuhan, maka niatan-niatan kesombongannya akan hilang, akan tidak ada celah ke sana. Ya, ketika digunakan kain sutra untuk penyembuhan, ya maka sudah tidak ada lagi celah untuk timbul rasa sombong, karena apa yang mau disombongkan, lawang ini ada kebutuhan. Ya. Lawang dia gatal-gatal, mau sombong apanya? Nah, jadi untuk menyembuhkan penyakit gatal itu dibolehkan. Tentunya sekadar untuk menyembuhkan, setelah sudah sembuh gak boleh dipakai lagi. Kemudian waharbin, dan dibolehkan juga dalam kondisi perang. Ya. Dalam kondisi perang, dan kata para ulama ini digunakan ketika bertemu musuh, ketika di medan perang. Ya, kalau sedang istirahat, sedang gencatan senjata, gak boleh. Ya, gak boleh pakai kain sutra. Walaupun masih di medan perang, tapi sedang istirahat, atau sedang gencatan senjata, maka gak boleh pakai kain sutra. Tapi ketika bertemu musuh, berhadapan-hadapan, maka ketika itu boleh menggunakan kain sutra. Alasannya sama, karena tadi, menggunakan kain sutra, larangannya, ilahnya adalah untuk menghindarkan kita dari kesombongan. Adapun di depan musuh, yang mana dalam perang jihad fisabilillah musuhnya orang-orang kafir, maka tidak masalah bersombong diri di depan orang-orang kafir. Ya. Ini dibolehkan, sombong di hadapan orang kafir. Kemudian, waqamlin, dan dibolehkan menggunakan sutra kalau terkena penyakit qaml, yaitu munculnya kutu di rambut. Ini juga menunjukkan bahwasanya kain sutra punya efek membantu penyembuhan orang yang terkena gangguan kutu. Wa maradin, atau penyakit yang lainnya. Ya, andaikan ada penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan kain sutra, maka dibolehkan untuk menggunakan kain sutra dalam rangka penyembuhan. Kemudian wahashwun, dibolehkan menggunakan sutra untuk hashwun. Hashwun itu untuk isian. Ya, misalnya bantal, kemudian di dalamnya kan ada isiannya. Nah, kalau bantalnya itu isiannya sutra, tapi luarnya itu kain yang lain, maka yubah, dibolehkan. Ya. Ya, tentunya ini menjadi bantal yang mahal ya, isiannya sutra, tapi luarnya bukan sutra. Ya. Bantalnya mahal sekali, tapi andaikan ada orang bikin seperti itu, boleh. Wa'alamu thawbin, dan dibolehkan untuk menjadikan kain sutra sebagai penanda, penanda baju. Kita lihat di catatan kaki. Alamu thawbi rasamu thawb. Ya, alamu thawb artinya penanda baju. Wa'alamuhu rakmuhu fi atrafihi. Dan yang masuk dengan penanda, penanda baju adalah nomor baju yang ada di ujungnya. Jadi seperti di baju kita kan, di, misalnya di leher ini ada ukuran ya, L atau S atau M atau XL. Nah, itu kan ada kainnya kecil ya untuk meletakkan nomor tersebut. Nah, itu boleh dibuat dari sutra. Ya. Andaikan ada kain yang digunakan untuk naruh nomor. Waqad a'lamahu ja'ala fi 'alamatan. Dalam bahasa Arab, perkataan a'lamahu maknanya adalah menjadikan sesuatu sebagai tanda. Kemudian wariqaqun, dan dibolehkan menjadikan kain sutra untuk tambalan. Misalnya baju kita bukan sutra, ini katun ya, tapi bolong. Dan ketika itu yang kita punya adalah kain sutra untuk menambal kain yang bolong tersebut, makanya dibolehkan. Wa sujufun, kita lihat di catatan kaki nomor 4. As-sujufu jam'u sijafin. Sujuf adalah bentuk majemuk dari sijaf. Wa huwa minas sajfi. Was-sajfu as-satru. Yang sujuf atau sijaf ini berasal dari kata-kata as-sajfu, masdarnya. Dan as-sajfu artinya adalah as-satru, tirai atau penutup. Hadha huwal aslu thumma su'ira lima yurakkabu ala hawashith thawbi. Ini makna asalnya ya, sujuf itu makna asalnya adalah tirai, penutup. Tapi ustu'ira ya mengalami perubahan makna di tengah penggunaan masyarakat Arab, sehingga maknanya menjadi mayurakkabu ala hawashith thawb. Kain yang ada di pinggiran dari baju. Ya, kain yang disusun yurakkab di pinggiran baju. Atau dalam bahasa kita renda-renda. Ya, dalam bahasa kita renda-renda. Dibolehkan menggunakan sutra sebagai renda-renda. Tapi ada syaratnya, la fauqa arba'i asabi'a madmumatin. Tidak boleh lebih dari 4 jari kalau digabungkan. Jadi 4 jari ini adalah lebar, lebar jari. Maka 4 jari seperti ini. Ya. Nah, panjang dari sutranya nggak boleh lebih dari ini. Ya. Ini kira-kira berapa senti ini ya? 10 senti mungkin ya, atau kurang. Nah, jadi sepanjang ini maksimal penggunaan sutra untuk renda-renda, nggak boleh lebih daripada itu. Ya, ini yang dibolehkan. Dan kalau kita lihat di sini semuanya penjelasannya tentang sutra ya. Tentang penggunaan sutra yang dibolehkan. Kemudian wa kuriha lirajulin mu'asfarun fi ghairi ihramin, dan dimakruhkan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang mu'asfar. Kita lihat catatan kaki, al-mu'asfaru al-thawbul masbughu binabatil usfuri. Al-mu'asfar artinya pakaian yang dicelup dengan cairan dari tumbuhan usfur ya, yang berwarna kuning. Ada tumbuhan usfur yang dia bisa menghasilkan warna. Yang warnanya ini biasanya untuk mewarnai baju. Kata beliau makruh hukumnya. menggunakan pakaian yang dicelup dengan cairan dari pohon usfur ini. Kecuali ketika ihram. Ya, kecuali ketika ihram. Dan ihram itu tidak harus menggunakan kain putih, ya. Sehingga di sini boleh menggunakan kain ihram yang dicelup dengan usfur sehingga warnanya kuning. Kemudian wa huwa nabatun bariyun tusbaghu bihi athyabu. Usfur adalah tumbuhan yang tumbuh di darat yang biasanya digunakan untuk mencelup atau mewarnai pakaian. Dan kembali ke matan, wa muza'farun, dan juga dimakruhkan untuk menggunakan pakaian yang dicelup dengan za'faron. Ya, za'faron itu saffron. Saffron juga tumbuhan, ya, yang selain bisa diminum ekstraknya juga bisa untuk mewarnai pakaian. Dan biasanya warnanya merah keungu-unguan, ya, saffron. Ya, kalau dicelup pakaian ke ekstrak dari saffron nanti warnanya merah keungu-unguan. Dan terkait ini ada hadis, ya, Nabi mengatakan atau di hadisnya mengatakan nahar rijala anit taza'furi. Nabi melarang para laki-laki untuk menggunakan kain yang dicelup za'faran. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kenapa? Kenapa ada larangan atau dimakruhkan menggunakan pakaian yang dicelup dengan usfur atau za'faran? Kata para ulama, karena ini adalah kebiasaannya para wanita. Ya, pakaian yang dicelup di usfur atau za'faran itu pakaian wanita. Sehingga kalau dipakai laki-laki nanti menyerupai wanita. Sehingga hukumnya makruh. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan pakaian yang digunakan ketika sholat. Yang diharamkan dan juga dimubahkan, dibolehkan. Dan sebagainya juga tadi kita jelaskan bahwasanya ini juga diharamkan di luar sholat. Dan juga dimubahkan, dibolehkan di luar sholat. Kemudian kita berlanjut ke syarat sholat yang selanjutnya adalah wa minha ijtinabu najasatin la yu'fa anha. Di antara syarat sholat adalah menjauhkan diri dari najis. Najis yang tidak dimaafkan. Menjauhkan diri dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti ada najis yang dimaafkan. Di antaranya air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Nah, maka air kencingnya dimaafkan. Ya, sehingga kalau sholat dengan pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki seperti itu, tidak membatalkan sholat. Ya, sah. Demikian juga najis yang sangat-sangat sedikit. Ya, misalnya air kencing yang sangat sedikit. Ya, atau darah yang sangat sedikit. Maka kata para ulama, yang sedikit itu yu'fa, yang sedikit itu dimaafkan. Ya. Nah, yang tidak demikian, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh ada pada pakaian orang yang sholat. Faman hamalaha aw laqaha bi badanihi aw thawbihi lam tashiha sholatuhu. Siapa yang membawa najis tersebut atau menyentuh langsung najis tersebut pada badannya atau pada pakaiannya, maka tidak sah sholatnya. Perhatikan, ya, yang dilarang dua. Menyentuh langsung, artinya najisnya tersentuh kulit kita, badan kita, atau tersentuh pakaian kita. Najisnya ada di pakaian, ada di baju, ada di celana misalnya. Dan juga yang kedua, hamalaha, hamluha. Dilarang juga membawanya. Ya, misalnya membawa najis di kantong. Atau yang paling real kasusnya adalah menggendong bayi atau menggendong anak kecil yang dia pipis, ya, pakaiannya ada pipisnya. Ini contoh hamlun najasah, membawa najis ketika sholat. Maka barang siapa yang melakukan dua-duanya tadi, ya, salah satu dari dua tadi, menyentuh langsung atau membawa najis di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Lalu gimana solusinya kalau ingin menggendong anak kecil ya ketika sholat, padahal anak kecil kan biasanya ngompol ya. Solusinya adalah sebelum sholat dipastikan dia tidak pipis atau dipakainya tidak ada pipis. Ya, zaman sekarang kan biasanya orang pakai pampers ya. Maka sebelum sholat dipastikan pampersnya bersih, nggak ada pipisnya. Atau diganti dengan pampers yang baru misalnya. Nah, ketika sudah yakin nggak ada pipisnya atau pampersnya baru, maka nggak apa-apa digendong. Ya. Andaikan si anak ini di tengah sholat itu pipis, maka sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah. Ya. Karena yang membatalkan sholat adalah kalau sejak awal sudah ada pipis, ya, sejak awal dia hamlun najasah, membawa najis, maka itu membatalkan sholat. Ya. Adapun kalau najisnya itu ada di tengah sholat dan dia nggak tahu, karena anaknya kan pakai pampers, nggak tahu dia kapan si anak ini pipis, maka sholatnya tidak terbahayakan, sholatnya tetap sah. Jadi caranya demikian ya, sebelum sholat dipastikan anak ini tidak pipis atau diganti pampers yang baru atau popok yang baru, baru digendong. Andai kan di tengah sholat dia pipis tanpa kita ketahui, maka sholatnya tetap sah. Kemudian wa in tayyana ardhon najasatan aw farashaha safiqan tahiran sahat wa kuriha. Dan andaikan tayyana, kita lihat di catatan kaki nomor 7 atau catatan kaki nomor 6 dulu, laqaha ay basharan najasata bi badanihi aw thawbihi. Laqaha artinya menyentuh langsung najis dengan badannya atau dengan pakaiannya. Tayyana ardhon ay kasaha bitini. Najis tersebut terselimuti oleh tanah. Wasalla ala hadatin, kemudian seseorang salat di atas tanah tersebut, alladzi kusyat bihi, yang tanahnya menyelimuti najis. Maka siapa yang tayyana ardhon najasatan, dia salat di atas tanah yang terselimuti, yang menyelimuti najis. Aw farasyaha safiqan, atau dia menghamparkan alas, menghamparkan misalnya permadani yang tebal, yang tahiran, yang suci. Shahat wa kuriha, salatnya sah tapi makruh. Ya. Jadi di sini disebutkan dua kasus. Yang pertama, ada najis di atas tanah, tapi setelah itu diuruk dengan tanah lain. Ya. Bukan diuruk tapi diratakan, ditutup dengan tanah lain secara rata. Kemudian sholat di atas tanah tersebut tanpa alas. Maka kata beliau sholatnya sah tapi makruh. Jadi orang yang sholat tidak langsung kena najis, cuman dia sholat di atas tanah yang di bawah tanahnya ada najis. Kasus yang kedua, ada najis di atas tanah, kemudian di atas najis ini dihamparkan permadani yang suci ya, untuk menutupi najis tersebut, kemudian sholat di atasnya. Maka sholatnya tetap sah tapi makruh. Kemudian wa tashihu ala tahirin bi tarafihi najasatun la in ta'allaqa bihi najasun yanjaru bimasyihi. Dan sholatnya seseorang itu tetap sah kalau dia sholat di atas alas yang suci di satu sisinya, tapi di sisi lainnya najis. Gimana nih maksudnya? Jadi contohnya orang sholat di atas suatu permadani yang atasnya itu kainnya kain katun misalnya, atau kain wol. Permadani ini bagian atasnya kain wol, tapi bagian bawahnya misalnya kulit babi, yang mana kulit babi ini najis. Ya ada dua sisi, atasnya lapisan atas itu kain wol, yang mana kain wol itu suci, bawahnya kulit babi. Nah, maka kata beliau tasihhu, sholatnya sah. Kecuali in ta'allaqa bihi najasun, kalau najisnya bisa nempel ke badan orang yang sholat. Yan jarru bimasyihi, yang nanti bisa terseret kalau orang itu jalan di atasnya. Ya. misalnya pakai permadani tadi, misalnya di bawah itu ada najis, contohnya najis ya air kencing lah ya, air kencing. Kemudian di atas air kencing ini dihamparkan permadani tapi tipis. Nah, permadani tapi tipis. Yang kalau kita jalan di atas permadani tersebut, airnya bisa nyerap. Kalau nyerap nanti nempel di kaki kita, ya, terseret di kaki kita dan akan nempel kalau kita jalan di atasnya. Nah, makanya ini nggak boleh. Nggak boleh dan tidak sah ya, kalau permadani tadi tipis sehingga bisa menyebabkan najis yang ada di bawahnya terseret terbawa. Makanya tadi disyaratkan shafiqan, tebal. Kemudian waman wajada bihi najasatan ba'da salatihi wa 'alima annaha kanat fiha lakin nasiya wa nahwahu a'ada. Siapa yang mendapati pada dirinya atau pada pakaiannya itu ada najis, tapi dia baru tahu ba'da salatihi, setelah salat. Dia baru tahu setelah salat. Wa 'alima annaha kanat fiha, dan dia tahu bahwasanya najis ini sudah ada sejak sebelum salat. Lakin nasiya, namun dia lupa, au nahwahu atau yang lainnya. Lupa atau enggak sadar atau yang lainnya. Tapi dia yakin ini sudah ada sebelum salat dimulai. Maka wajib a'ada, wajib mengulang salat. Ini salatnya batal. Ya, kalau najis itu sudah dipastikan ada sebelum sholat dan dibawa atau nempel ketika sholat, maka sholat tidak sah. Ya, maka perhatikan ya, di sini ada kata-kata alima anha kanat fiha. Dia meyakini, dia tahu pasti najis tersebut memang sudah ada sebelum sholat. Bagaimana kasusnya kalau dia nggak tahu pasti? Ya, setelah salam, misalnya melihat di jubah atau di sarungnya ada najis. Ya, kok ada najis di sini? Di sarung saya. Dan dia nggak tahu ini najis dari mana, kapan kenanya, nggak tahu. Apakah ketika tengah sholat ataukah sebelum sholat? Dia nggak tahu dan dia nggak yakin kapan. Nah, maka untuk kasus ini tidak perlu mengulang dan sholatnya sah. Makanya kata beliau di sini wa illa fala. Kalau tidak yakin, tidak tahu, maka tidak harus mengulang, sholatnya tetap sah. Jadi syaratnya dia harus yakin, dia tahu pasti najis itu ada di pakaiannya atau di kulitnya sebelum sholat dimulai. Kemudian waman jubira azmuhu au khita jurhuhu binajasin. Siapa yang patah tulangnya atau dia diperban lukanya dengan sesuatu yang najis. Lam yajib izalatuhu ma'adhararin. Maka tidak wajib untuk melepasnya ketika itu membahayakan. Ya, misalnya, ulama yang mengatakan darah itu najis. Ya. Kemudian ada orang yang luka, patah tulang atau bocor atau ya luka tersayat misalnya, mengeluarkan darah. Kemudian diperban dan perbannya kena darah. Sehingga darahnya menjadi najis. Sehingga perbannya menjadi kena najis. Dan kalau dibuka gak bisa. Ya, karena masih diperban. Kalau dibuka nanti bisa menyebabkan bahaya. Tulangnya bergeser atau lukanya akan keluar lagi. Ya, maka ketika itu gak apa-apa. Sholat dalam keadaan demikian. Ya. Sholat dalam keadaan perban yang kena darah. Ya, ini bagi ulama yang mengatakan darah itu najis. Wa masaqata minhu min udwin aw sinnin tahirun. Dan semua yang terputus dari seorang manusia berupa anggota badan atau berupa gigi, maka itu suci. Ya. Misalnya rambut. Ya, rambut kan anggota badan ya. Kalau rambut rontok, ya, apakah rambut ini atau bukan rambut ya? Misalnya ini contoh, ada orang ketika sholat kupingnya putus. Dan ini bukan hal yang mustahil ya, orang kena penyakit lepra, kena radiasi nuklir itu bisa putus sendiri ya, anggota badannya ya, kena radioaktif bisa putus, andaikan. Waliyadzubillah ya. Andaikan lagi sholat, kupingnya putus. Maka apakah kuping yang putus ini, yang sudah terpisah dengan badan ini menjadi bangkai, menjadi maitah, sehingga kalau misalnya kupingnya putus nyangkut di sedekap, ya. Kupingnya putus nyangkut di sedekap di sini, ya, ini walaupun agak ngeri-ngeri sedap ya, apakah ini akan mempengaruhi keabsahan sholat karena dia membawa najis, membawa bangkai misalnya? Maka jawabannya tidak, ya. Ya kata beliau, anggota badan yang putus itu tahir, suci. Anggota badan manusia ya, bukan anggota badan binatang. Anggota badan manusia yang putus itu tahir, suci, bukan bangkai, bukan maitah. Jadi andaikan nyangkut di di pakaian atau di badan kita ketika sedang sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, contoh yang paling real adalah gigi. Ya, di sini beliau katakan udwin au sinnin, gigi. Gigi copot, lagi sholat gigi copot. Apakah gigi ini bangkai? Jawabannya bukan, ya. Dia tohir. Enggak ada pun misalnya giginya nyangkut di kantong, atau nyangkut di sedekap, atau nyangkut di kain. Itu tidak membatalkan sholatnya. Kemudian, wala tasihu sholatun fi makbaratin, wa hammamin, wa atni ibilin, wa hushin, wa majzaratin wa mazbalatin. Tidak sah sholat di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, di kuburan. Ya, tidak sah sholat di kuburan. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya jangan kalian jadikan rumah kalian enggak ada ibadahnya. Sehingga hadis ini menunjukkan kuburan itu enggak boleh ada ibadah, enggak boleh ada sholat, enggak boleh ada baca Quran atau yang lain-lain. Dan kata mazhab Hambali, tidak sah sholat di kuburan, ya, kecuali sholatul janazah, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah boleh di kuburan, sebagaimana Nabi pernah lakukan. Ya, dan sholat jenazah enggak ada ruku, enggak ada sujudnya. Kemudian wahammamin, tidak sah sholat di hamam, di kamar mandi. Wa atni ibilin, dan tidak sah sholat di kandang unta. Wa hushin, dan tidak sah sholat di toilet. Wa majzaratin, tidak sah sholat di tempat penyembelihan, tempat jagal, tempat penyembelihan sapi, penyembelihan unta, penyembelihan kambing, karena di sana madonnatun najasah, sangat besar probabilitasnya ada najis di sana. Kemudian wa mazbalatin, dan juga tidak sah sholat di tempat sampah, karena juga sama madonnatun najasah, di sana besar kemungkinannya ada najis. Nah, di sini ada disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, ya, atau 6, ya. Pertama kuburan, kedua kamar mandi, ketiga kandang unta, keempat toilet, kelima tempat jagal, keenam tempat sampah. 6 tempat yang tidak sah untuk sholat. Wa qari'ati tariqin au astihatiha. Dan tidak sah sholat di qari'ati tariq. Nah, ini perlu dipahami dengan benar ya. Bukan maknanya tidak boleh sholat di pinggir jalan. Qari' artinya pinggir, tariq artinya jalan. Bukan berarti misalnya ada jalan raya, kita minggir, sholat di sana gak boleh, bukan seperti itu ya. Atau bukan berarti gak boleh sholat di trotoar, bukan. Tapi ini maksudnya tidak boleh sholat di jalan yang bersisian dengan 6 tempat tadi. Ya, jadi misalnya ini toilet, sebelah toilet ada jalan, nah, jalan kecil. Nah, gak boleh sholat di situ juga, di jalan yang bersebelahan dengan toilet. Atau tadi misalnya tempat jagal. Ini tempat jagal, sebelahnya ada jalan kecil. Nah, ini juga enggak boleh sholat di jalan kecil ini. Atau tadi kandang kambing. Ya, kandang kambing sebelahnya ada jalan. Nah, ini berdasarkan kaidah fikih bahwasanya semua tempat yang bersisian dengan tempat yang lain itu dianggap sama hukumnya. Semua tempat yang bersisian dengan tempat yang lain dianggap sama hukumnya. Maka jalan itu kan bersisian dengan kamar mandi. Maka dianggap sama hukumnya dengan kamar mandi. Dan semisalnya. Wa astihatiha, dan juga perpanjangannya. Ekstensinya. Misalnya kamar mandinya itu seperti kamar mandi di mal-mal ya, di hotel ya. Ini tempat kencing. Tapi ada perpanjangannya di sini. Untuk cuci tangan ya, untuk ngaca, untuk apa namanya? Keringkan tangan. Nah, maka yang tempat sini pun enggak boleh karena ini perpanjangan dari toilet. Ya. Selama dia masih dalam area yang kita pahami sebagai area toilet, toilet enggak boleh. Ya. Walaupun ini area bersih, enggak ada orang kencing di sini. Ini cuma orang cuci tangan, kemudian ngeringkan tangan ya, untuk ngaca-ngaca, nyisir-nyisir. Nah, walaupun demikian, enggak ada orang kencing, enggak ada orang buang air besar di situ, tetap enggak boleh selama itu area yang kita pahami sebagai area toilet. Kemudian wa maghsubin, dan tidak boleh salat di tempat curian. Tempat curian di sini bisa berupa misalnya permadani yang didapatkan dengan cara mencuri. Ya. Salat di atas permadani curian, ini nggak boleh. Dan kata beliau la tasihu, ya, di atas ada kata-kata la tasihu, tidak sah salat di atas permadani curian. Atau tanah curian, ya. Ambil tanah orang lain. Ini tanah punya orang lain tapi dia klaim, ya, dia geser patoknya. Mau diklaim ini punya saya, berarti ini tanah curian, tidak sah sholat di situ, bahaya ini ya. Jadi perbuatan menggeser patok, mencuri tanah orang ini bahaya, bisa bikin orang sholat di sana nggak sah. Watukrahu ilaiha, dan dimakruhkan sholat menghadap kepada tempat-tempat itu semua, ya, menghadap ke toilet, menghadap ke kandang unta, menghadap ke kamar mandi, menghadap ke tempat jagal, menghadap ke tempat sampah, menghadap ke tempat curian. Ya. Walaupun tidak berada di atasnya, tapi baru menghadap saja dimakruhkan. Kemudian, wala tasihhu fardhatun fil ka'bati. Tidak sah sholat fardu, sholat wajib di dalam Ka'bah. Wala ala dhahriha, dan tidak sah sholat wajib di atas Ka'bah. Ya, andaikan ada orang naik pakai tangga ke atas Ka'bah, sholat wajib di atasnya enggak sah. Ya, karena yang diperintahkan adalah al-istiqbal ilal Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah, bukan di Ka'bah. Ya. Jadi menghadap ke Ka'bah bukan di Ka'bah. Wal hijru minha, dan hijr Ismail, ya, al hijr ya, lebih kita kenal dengan hijr Ismail, ya, tempat yang melengkung di samping Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, sehingga tidak sah orang sholat di dalam hijr Ismail kalau sholatnya sholat wajib, ya, tidak sah sholat wajib di dalam hijr Ismail. Watusannu annafilatu fihima, namun disunnahkan sholat sunnah di dalam keduanya. Sholat sunnah di dalam Ka'bah, sholat sunnah di Hijr Ismail itu disunnahkan. Ya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.